Aku akan pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Pergi lama kembali. Kuharapkan agar engkau sabar menanti. Aku akan sabar menanti kembali. Selamat jalan dan sampai berjumpa lagi. Esok kita akan berpisah. Esok kita akan berpisah. Tentu hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. hati karena kehendaknya itu yang terjadi. Besok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti.